Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi akramana bi syahri ramadhana dha'afa fihi al-ujur وعانى من شاء من عباده فيه بالجود بأنواع الخيرات والطاعات وصلاة الله وسلامه على أجود الناس في شهر رمضان أجود الناس على أجود الناس في شهر رمضان بالخير Habibina Sayyidina Muhammad wa ala ahlihi al-muttahharin wa ashabihi al-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana akrimna fi hadha al-shahril karimi bihubbil khayri bihubbil khayri wa hubbil ta'ati وجعلنا من أهله من أهل الخير وأهل الطاعة وجعلنا يا ربنا ممن قد باعدت بينه وبين خطاياه في هذا الشهر الكريم كما باعدت بين المشرق والمغرب Allahumma ya Rabbana wa ya ghafirad dhunub ighfiridh dhunub wa ya mufarrijal kurub farrijil kurub wa ya satiral uyub bisturil uyub ya allamal ghuyub bi barakatil habibil mahbub warzuqna ya Rabbana taubata qablal maut wal shahadata 'indal maut wal jannata ba'dal maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, hadirin, hadirat, para pemirsa, pendengar, dimanapun Anda berada, alhamdulillah, bagi ini, bagi mulia, di bulan mulia, di majlis mulia, kita bisa berkumpul kembali untuk bersama-sama berusaha untuk semakin dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibimbing oleh Al-Imam An-Nawawi dengan kitab Riyadhus Salihinnya, semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, memberi ilmu yang manfaat, menerima amal kita, dan semoga perkumpulan ini adalah benar-benar perkumpulan yang akan menjadi saksi kelak di hadapan Allah bahwa kita pernah berkumpul karena Allah, kita bertemu karena Allah. Dan semoga juga perkumpulan ini muqaddimah kita kelak untuk bisa berkumpul di tengah-tengah kita ada manusia agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih di dalam bab akhlak. Qala al-musannif, kita sampai kepada babul akhlak, babu husnil khuluqi. Qala al-musannif rahimahullah taala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila anqal fi babi husnil khuluqi ila anqal anin Nawas ibn Sam'an, diriwayatkan dari sahabat Nawas ibn Sam'an radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata qala rasaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ithmi, tentang apa itu kebaikan dan apa itu dosa. Faqala, Nabi menjawab, al birru husnul khuluq, kebaikan yang sesungguhnya adalah budi pekerti yang baik, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Wal ithmu, adapun dosa adalah mahaka fi sadrik, yang terlintas di dalam benakmu adanya kecurigaan di dalam hatimu, apa yang kau curigai di dalam hatimu tentang sesuatu yang engkau kerihta tidak senang ayat tali'a alaihin nasu, untuk dilihat orang. Jadi dosa itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau orang ingin tahu, asalkan dalam keadaan dia sadar, insyaf, ia akan mengetahui dengan hatinya. Bahkan hati kecil seorang pendosa pun akan selalu mengatakan itu adalah dosa. Sampai Nabi mengisyaratkan, mengingatkan, dalam keadaan bimbang kita untuk membedakan mana hak dan batil, sebetulnya hak ada di dalam hatimu kalau engkau mau dengar. Maka Nabi mengatakan, Nabi bersabda, istafti qalbak wa in aftauka wa in aftauka wa in aftauka, tanyakan hati kecilmu, ngomong apapun orang, hati kecilmu, hati kecil yang belum dikuasai oleh hawa nafsu. Hanya permasalahannya kadang kita tidak mendengar itu, tidak mendengar, sehingga mahaka fi sadrik, yang ada di dalam hatimu, sesuatu yang mengganjal di dalam hatimu, lalu kalau dilihat oleh orang itu tidak baik, tidak senang, ya itulah dosa. Dan semua orang tahu itu. Sehingga tidak mau dia terjadi, itu terjadi. Biarpun dia pelaku paling berat, akan tapi dia tidak menghendaki hal itu terjadi kepada misalnya anak-anaknya, keluarganya. Pemabuk kelas berat itu sendiri tidak ingin kalau anaknya itu mabuk sebetulnya. Pezina kelas berat pun tidak ingin jika anak yang dicintainya menjadi pezina. Akan tapi kenapa ada seorang bapak menjerumuskan anaknya dalam zina? Itu di saat dia tidak melihat kepada hati kecilnya. Seorang penjahat besar punya anak perempuan yang cantik, yang baik, tidak mungkin dia bercita-cita suamimu harus penjahat yang lebih hebat dari abah, enggak ada itu. Orang jahat pun sebetulnya dia masih ada di dalam hati kecilnya untuk senang dengan orang baik, kecuali di saat dia dikuasai hawa nafsu untuk kesenangannya, apakah mabuknya atau zina. Begitu juga yang namanya kebaikan akan tetap menjadi sebuah kebaikan. Kejelekan pun adalah tetap kejelekan. Biarpun orang itu melakukan kejelekan, dia tidak senang dengan kejelekan tersebut. Sifat jelek di dalam hati seorang, contoh, sombong, atau kikir, pelit. Orang sombong enggak senang kok dengan orang yang sombong. Orang pelit juga enggak senang duduk sama orang pelit. Dapat apa saya duduk dengan dia? Padahal dia sendiri paling pelit nomor satu di dunia. Tapi duduk sama orang pelit juga tidak nyaman. Karena sifatnya yang jelek. Orang melihat tidak senang. Ini. Al-birru husnul huluk. Kebaikan adalah bagaimana budi pekertimu itu baik. Dan husnul huluk ini luas sekali. Yang kemarin semula akan kami hadirkan di bulan Ramadan. Akan tapi langsung kami rubah. Kita ingin di bulan Ramadan membahas yang lain. Kita membahas kitab. Apa? Arba'in Nawawiyah ya, karena kita ingin punya silsilah Arba'in. Akhlak panjang ceritanya, dan kita harus belajar akhlak. Di antaranya apa sih akhlak yang mulia? Ada di antara akhlak-akhlak yang mulia dihadirkan oleh Imam Nawawi. Jangan hanya ngomong akhlak, berbudi pekerti yang baik, akhlak yang baik. Seperti itu, akhlak itu apa? Akhlak itu panjaran dari hati. Hati yang kenal kebaikan, hati yang kenal kebatilan. Kemudian mengikuti hatinya. Sehingga doa yang selalu kita dengar adalah Allahumma arinal haqqa wa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tampakkan kepada kami kebenaran dan berikan kepada kami kemudahan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Tampakkan kepada kami kebatilan sebagai kebatilan. Jangan sampai kebatilan tampak di mata kami sebagai kebenaran. Tampakkan kebatilan sebagai kebatilan dan mudahkan kami untuk menjauhinya. Akhlak mulia mudah untuk dihafal, akan tapi untuk merasakan ini bab lain. Untuk merasakan kemudian bagaimana akhlak itu menjadi karakter dan watak yang sudah melekat dan mendarah daging menjadi satu dalam dirinya. Sehingga tidak bisa dipisahkan. Dan sudah kita bahas kemarin ada akhlak itu, ada yang akhlak mulia itu adalah yang sudah jibillah sudah memang begitu. Orang itu kadang memang punya sifat lembut, baik, memang begitu, enggak usah pakai belajar. Ada sampai Nabi mengatakan itu adalah yang Allah mudahkan untukmu. Ada sebagian akhlak itu adalah jibillah. Jibillah itu adalah biarpun dia tidak ngerti kebaikan-kebaikan, dia tidak ngerti agama, tapi akhlaknya baik. Secara lahir maksudnya apa? Dia pemurah, dia santun, ringan tangan untuk menolong, kemudian penyabar. Ini ada sifat, ya, sifat semacam ini. Beruntunglah jika ada hamba yang seperti itu. Biarpun dia adalah orang kafir, dia tetap dinilai sebagai kebaikan. Sebagai kebaikan. Sehingga betul khiyarukum fil khiyarukum al-insan in annas, atau insan itu kanzun madfunun. Sebetulnya kita itu adalah, manusia itu adalah seperti harta karun yang tersimpan di dalam dirinya. Harta karun, ya, tetap harta karun, sesuatu yang bernilai maksudnya. Maka khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil Islam. Kalau ada orang punya budi pekerti baik di saat menjadi orang kafir, kalau masuk Islam tentu menjadi paling baiknya orang itu nanti. Menjadi paling baiknya orang. Dan akhlak itu. Dan ada orang jibillah semacam itu. Dia tidak pernah ngaji, tidak pernah membaca kitab Ihya Ulumuddin kok. Tapi ternyata Masya Allah dia penyabar. Dimarahi masa sama orang, Masya Allah makasih. Duitnya diambil sama orang, ya mungkin dia butuh loh. Bahkan kita menemukan orang awam yang begitu lembut hatinya, yang dipikirkan adalah bagaimana menolong orang. Bahkan mungkin dia terlentas di benak kita. Punya program-program, setiap programnya mau jadi ini bagus ini, nanti kalau disosialisasikan orang pada senang, masyarakat akan tertolong. Loh, yang dipikir begitu saja. Yang punya duit pun tidak mikir nolong orang, sementara dia punya ide-ide sebegitu. Ini adalah sifat mulia yang ada pada setiap, pada seorang hamba yang memang dipilih oleh Allah semacam itu. Dan ada lagi yang namanya akhlak itu perlu belajar, sehingga perlu. Karena sebagian orang mungkin tidak diberi oleh Allah akhlak yang mulia sebagai jibillah. Bukan diciptakan dalam dirinya akhlak. Maka perlu namanya ikasb, yaktasib. Dia mencari akhlak, belajar. Nama makanya dihadirkan ilmunya, ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Dan mungkin ada orang akhlaknya sudah diberi oleh Allah misalnya sebagai orang yang dermawan. Tapi belum tentu dia seorang penyabar. Maka sempurnakanlah kedermawan yang Allah berikan kepadamu dengan belajar bagaimana kita menjadi seorang penyabar. Inilah majlis untuk belajar akhlak. Kemudian dicontohkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, beliau berkata, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahisha. Wa kana yaqul inna man min khiyarikum ahsanukum akhlaqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang fahishan. Fahish itu adalah orang yang ngomongnya itu kotor. Nabi bukan seperti itu. Ada orang memang dikit-dikit ngomong kotor. Ada mutafahishan, ini berbeda dengan yang mereka. Kalau fahishan memang mulutnya itu gudang kalimat kotor. Tapi kalau mutafahishan, dia tidak. Cuman dia sering mencoba untuk, karena mungkin tidak bisa menahan emosinya. Mula-mula tidak semacam itu. Akhirnya mutafahish. Mutafahish. Akan tapi maknanya sama, hasilnya adalah. Makanya menunjukkan bahasanya fahishan, mutafahishan. Kalau fahishan ini adalah jibillah. Kalau mutafahish, dia usan. Isi akhlak jelek. Akhlak jelek itu adalah fahish, itu adalah jibillah. Amnya memang orang begitu, mulutnya kotor. Ada mutafahish karena pergaulan. Sehingga menjadi dia pertengaruh menjadi mulutnya kotor. Lihat, ada orang mulutnya jelek. Tidak bisa ngomong yang baik. Makanya kami ingatkan, sampai latah pun seharusnya dilatih yang baik. Latahnya ngomong kalimat yang kotor. Ada orang latahnya ngomong, latah nyebut timba, tidak ada pahalanya. Latah timba disebut, meja disebut. Bahkan mungkin sesuatu yang tidak pantas disebut, karena membiasakan hal yang baik. Dan Nabi bukan orang yang biasa. Dan maka ini akhlak itu adalah tutur kata termasuk akhlak yang mulia. Bagaimana tutur katamu? Jangan menggunakan kalimat yang kotor, kalimat yang jelek. Al-Quran memberikan contoh. Jangan punya kalimat jorok. Ada orang jorok. Ini biasanya adalah orang yang masuk dunia lelucon misalnya. Dunia lelucon sama dunia cerita lelucon. Kalau sudah kehabisan cerita untuk yang lucu, maka dia sering membuat cerita lucu adalah dengan sesuatu yang jorok. Ini enggak pandang, bukan orang awam saja, ustadznya pun bisa masuk bab ini. Ustaz di atas mimbar ngomongnya jorok dari awal akhir. Sampai seorang ibu berkata, waduh anakku dati apa? Jadi apa kalau begini dengar Ustaz ngomong? Dari awal akhir. Sampai suatu ketika saya pertama terkagum dengan Ustaz tersebut, tiba-tiba ngomong cerita Nabi Adam. Sudah bagus cerita Nabi Adam yang tingginya begini-begini, kan cukup. Tiba-tiba masuk bab, kalau orangnya tingginya sebegitu, nanti dilanjutkan dengan apa-apa. Orang macam-macam, ngapain? Ini memang sifat, ada-ada Nabi Adam. Jadi sampai Nabi disifati yang tidak baik akhirnya. Banyak orang, bahkan kadang ini mimbar dijadikan yang semacam itu. Fahish mutafahish, katanya ngikutin Nabi. Katanya mencontoh Nabi, katanya penerus Nabi. Jika orang awam yang ada di gardu saja sudah tidak baik ngomong jorok, apalagi orang yang atas nama ustaz. Mana akhlak yang mulia? Sudah begitu bacaannya kitab Ihya Ulumuddin misalnya, keberatan bacaan, makanya nyungsep dia. Jadi kita perlu akhlak yang mulia. Ayo kita belajar semuanya. Jadi kalau sudah akhlak itu baik, tidak pandang apakah itu orang awam, bisa saja akhlaknya mulia dan kita menemukan subhanallah. Orang awam, dia belajar hanya sekedarnya majelis di kampungnya, musola di kampungnya. Akan tapi ketahuilah dia, Allah beri di hatinya kelembutan hati. Sehingga dia adalah dermawan, punya rizki, diberikan ke tempat yang baik. Lihat, menolong orang, memaafkan. Dan sesutur katanya lembut, tidak mendendam dan sebagainya. Pemberian dari Allah. Di samping itu pemberian, kita pun bisa mencari. Dan Allah beri kesempatan untuk mencari. Ayo, akhlak yang mulia. Wa inna min khiyarukum ahsanukum khuluqa. Yang paling bagus di antara kalian ada yang bagus akhlaknya. Dimulai dari tutur kata ini. Tutur kata penting kita jaga. Jangan ngomong yang kotor, jangan ngomong yang jorok. Hindari dengan kalimat-kalimat yang kotor. Semarah apapun, hindari kalimat yang kotor, kalimat yang jorok. Dan kadang itu tadi untuk mengundang tertawa. Na'udzubillah. Kemudian wa Nabi Ad-Darda radhiyallahu anhu ka hakimus sahabati. Ya, ada Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu, beliau adalah seorang yang sangat hakim. Ahli hikmah, kalimatnya ahli hikmah. Kalau bicara ahli hikmah di majelis ini bukan ahli hikmah yang jual kertas dilipat dibungkus itu, bukan. Ahli hikmah di sini adalah orang yang kalimatnya penuh makna, adalah Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ma min syai'in أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. Tidak ada sesuatu yang lebih berat nanti ditimbangan amal di hari kiamat melebihi daripada husnul khuluqi, akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini berat sekali timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna allaha, sesungguhnya Allah yubghidu, tidak senang dengan al-fahish, orang yang ngomongnya kotor, al-badhi, jorok. Kita mulai dari sini saja yuk. Jangan berucap kecuali kalimat yang baik. Diulang ini. Al-badhi, mulutnya kotor. Pernah. Dan orang itu akan mengeluarkan sesuatu yang dimiliki. Kalau tidak dimiliki, tidak akan dikeluarkan. Makanya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga riwayatkan dari Sayyidina Isa alaihi salam pernah dicaci maki sama orang dan diolok sama orang, tetap membalas dengan kalimat kebaikan. Diolok dan dicaci membalas dengan kalimat baik, lalu pengikutnya ini enggak sabar. Kamu dicaci maki kok masih ngomong yang baik, doain yang baik? Oh, iya. Sebab orang itu tidak akan bisa mengeluarkan kecuali yang dimiliki. Karena yang dimiliki dia itu jelek, maka keluar dari mulutnya jelek semuanya. Maka orang yang ngomong jelek itu sebenarnya karena dia miliki di dalam hatinya ya kejelekan sudah. Orang tidak akan mengeluarkan kecuali yang jelek. Dan kita tidak tahu hati seseorang, yang bisa menerjemahkan hati adalah perilaku dan anggota tubuh. Dan anggota tubuhnya begitu. Sudah begitu mau sih ngomong, yang penting kan hatinya. Waduh, ini penyakit lagi. Penyakitnya double jelek itu. Sudah mulutnya kotor karena hati yang kotor. Sudah begitu ngomong, yang penting kan hati. Wah, ini tambah plus sombong. Ngomong gitu sudah sombong itu. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi radhiyallahu ta'ala wa qala hadis hasan sahih. Al-badhi' wal ladzi yatakallam bil fuhsyi wa radi'il kalami. Yang namanya orang badhi' itu adalah orang yang ngomong jorok, ngomong jelek. Badhi'ul kalam, badhi'il kalami, omongannya jelek, jorok. Wa Abi Hurairah, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah ditanya an aktsari ma yudkhilun nasa al-jannata, apa sih yang paling memudahkan orang masuk surga, yang paling banyak menjadi sebab masuk surga? Qala taqwallah. Taqwallah itu ya, taqwa hahuna di dalam hati. Rasa takut kepada Allah. Dan ini adalah semua orang mengukur dirinya sendiri. Bagaimana rasa takutmu kepada Allah? Takut dihormurkai oleh Allah. Takut tidak melihat Allah. Takut tidak masuk surga Allah. Takut masuk neraka Allah. Itu adalah rasa takut ini adalah sesuai dengan bagaimana keyakinannya akan hukuman-hukuman Allah. Sehingga yang tidak bertakwa berarti kan tidak takut kepada Allah. Maka tampak dari perilakunya ngapain? Maksiat enteng baginya. Karena dia tidak takut kepada Allah. Yang kedua adalah husnul khuluq yang menjadikan orang cepat masuk surga adalah akhlak yang baik. Wa aksilu wa wasu'ilan akthari ma yudkhilun nasan naro. Dan beliau ditanya tentang apa yang paling banyak menjadikan sebab orang masuk neraka. Qala. Beliau menjawab al-fam mulut. Saghirul jirmi kabirul jurmi. Mulut ni bentuknya mah kecil tapi ini gede akibatnya. Perang dunia pun dari diskusi yang salah. Mulut tu perang tetangga dengan tetangga juga mulut menfitnah. Mulut yang kotor, mulut yang tidak baik, mulut pengadu domba, mulut penggunjing, mulut menfitnah. Jadi mulut. Na'udzubillah. Memasukkan ke neraka jahanam gara-gara mulut ni yang paling banyak. Maka jaga mulutmu, jaga lisanmu. Ngomong apa engkau hari ini? Perlu kita sesaat punya MP3 direkam hari ini itu ngomong kita seperti apa. Berapa persen yang pantas didengar dan berapa persen yang tidak pantas didengar. Lihat. Ada pernah orang uji coba diserahkan kepada gurunya. Ini kisah kan. Uji coba. Sekarang nak cobalah. Bikin MP3. Mulai dari bangun tidur pasang MP3. Cuf. Setelah itu serahkan kepada angin. Mau enggak? Enggak berani nyerahkan. Kenapa? Saya tadi ngomong. Nah, ini ada. Lah kalau saya, kalau kamu tidak mau saya dengar. Bagaimana kau rela omonganmu didengar oleh Allah. Kayaknya kita perlu kontrol. Pakai mikrofon terus, pakai pengeras suara biar omongan kita didengar sama tetangga semuanya. Yang kontrol tetangga, yang kontrol kita Allah. Jadi kita perlu coba sehari kita ngomong apa kira-kira. Zikir kullu kalam ibni adam 'alaihi lalah. Hadis Nabi juga. Nah, omongan anak Adam ini adalah enggak ada baiknya baginya. Bahkan yang banyak adalah hukuman untuknya illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah wal amr bin ma'ruf wan nahy anil munkar, kecuali zikir kepada Allah dan mengajak kepada kebaikan dan menghentikan kemungkaran. Al-fam mulut, awas hati-hati dengan mulut, mulut, mulut, mulut menjadikan sebab kerusakan. Makanya kalau ngomong hati-hati, jangan sampai Anda berbicara yang menjadi sebab dua bersahabat berpisah, maka Anda pemecah belah dan Anda di neraka sebelum mereka masuk neraka. An-namam, pengadu domba. Dan juga kadang ini tidak disadari memang orang sifatnya begitu. Subhanallah. Pernah suatu ketika kita masuk sebuah perkumpulan begitu. Ada perkumpulan. Dan perkumpulan pun tidak banyak. Hanya berapa belas orang. Supaya perkumpulan terjadi dua kelompok. Cuman tidak tahu sebabnya apa. Kelompok ini dengan kelompok ini tidak pernah akur. Tidak pernah akur. Tidak pernah. Kenapa tidak akur ini? Selalu ini. Kok ada permusuhan ini? Subhanallah. Allah mengangkat musibah dari orang ini. Tiba-tiba ada penyakit. Satu anak yang ada di situ tiba-tiba diangkat oleh Allah. Pergi. Hilang. Setelah itu mulai baru terungkap. Setelah tidak ada orang ini mulai aman, akhirnya terungkap. Serupanya dia ngomong di sini begini, ngomong di sini begini, ngomong di sini begini, ngomong di sini begini. Ini musibah dan kadang tidak disadari orang yang demikian itu. Nah, makanya waspadalah, jangan engkau membicarakan. Makanya jujur itu pun ada tempatnya. Jujur yang kebablasan bisa menjadi sebab kita menggunjing, bisa menjadi sebab permusuhan. Bahkan kadang kita perlu berbohong yang diperkenalkan, perlu ada berbohong yang diperkenalkan adalah bohong untuk mendamaikan dua berselisih. Ini kadang-kadang lidah, masya Allah, nemam pengadu domba. Hati-hati, mulutmu, mulutmu, mulutmu, mulutmu. Bahkan kebaikan sebanyak apapun bisa hancur dengan mulut ini sampai dikatakan seorang perempuan yang katanya ahli ibadah inamra'atan takumul al-tasumuna harisam. Sebutkan bahwasanya ada perempuan kerjaannya bangun malam. Oh, bangun malamnya enggak apa-apa. Hebat bangun malamnya, siang harinya puasa. Habis-habisan ibadahnya. Semua orang terkagum dengan kebaikannya. Bagaimana orang semacam itu siang harinya puasa, malamnya berzikir, bangun tahajud dan sebagainya. Salehah mestinya kan, ahli surga. Cuman khairu annal hasya'atu dibihi jironahu fi ra'atin bilisannya. Cuman dia punya lidah suka nyakiti tetangga. Dijawab oleh Rasulullah, la khaira fiha, enggak ada baiknya perempuan itu, innaha min ahlin nar, dia ahli neraka. Cuman yang jadi masalah kadang enggak sadar orang begitu. Bahkan kadang-kadang, wah Masya Allah, dari dandannya Masya Allah yang tadi, imamah, ya mungkin jilbabnya ini. Tapi enggak sadar dia kalau ngomong sama tetangga, begini, begini, ini, ini. Nyakiti enggak sadar. Ya biasanya itu yang paling rajin ibadah begitu tuh. Karena setan yang menggoda, banyak ibadah. Biar masuk surga kamu dengan ibadahmu. Ini sadar enggak? Ini sadar enggak? Coba ada suatu ketika ada orang bercerita. Oh Masya Allah, ngajinya Masya Allah. Mohon didoain, kenapa? Dia ngaji rajin, tapi tetangganya sakit semuanya. Nasib buruk ini ya. Ngajinya enggak manfaat ini. Makanya ngaji yang benar didengar dengan hati. Dia ingin baik, belajar di sini. Ada, ngajinya baik, tapi tetangga semuanya ngelusap dada. Awas hati-hati ya. Bahkan kadang ngerasa kalimat yang menyakitkan itu sendiri kadang-kadang bukan kalimat kotor, kalimat jelek. Kalimat baik. Cuma orang tidak bisa menata kapan kalimat baik itu disampaikan. Kadang-kadang urusannya ngajak sholat, ngajak ngaji. Cuma dasar memang akhlaknya jelek. Ngajak kebaikan pun jelek jadinya. Nasib buruk. Tapi kalau orang lembut ini berbahaya juga kalau tidak benar tujuannya. Kalau orang kalimatnya indah, ngajak jahat jadi jahat. Karena sifatnya itu benar dia, sifat tutur katanya manis, lembut, menjadi orang terpesona, penjelasannya jelas, wa inna minal bayani lasihra, menjadi orang kayak tersihir. Tapi ada orang ngajak kebaikan pun ternyata memang dasar lidahnya lidah kasar, enggak berakhlak, maka orang enggak senang dengan dia. Sehingga betul Nabi membawa kebenaran al-haq, tapi kebenaran hak yang dibawa Nabi dibungkus dengan akhlak. Nah ini, makanya masuk ke mana-mana. Dirasakan oleh seorang fakir, disalahkan seorang raja sekalipun. Adalah akhlak itu. Indahnya akhlak. Bahkan sebelum melihat ilmu yang lihat akhlak, oh ada apa di balik ini semuanya. Dia melihat wajah berakhlak, peringati ragu berakhlak sudah. Bahkan dikatakan, lisanul hal antok, oh afsah min lisanil maqal. Perilakumu yang mulia itu lebih fasih, itu ceramah sebetulnya. Lebih dasar daripada omonganmu. Tapi berikapkumu enggak benar. Jadi perilasanul hal ini, kerjaan. Senyummu, sapaanmu, ini ada orang ngaji, tapi kalau tetangganya pusing semuanya. Padahal dia juga baik loh Buya. Baik gimana? Ngajak ngaji. Oh ya akhlaknya enggak benar. Ngajak ngaji tapi nyakiti sama orang. Nabi mengatakan basyiru wa la tunaffiru. Karena ini kenyataan kami sampaikan, ada berita semacam itu. Ada sebagian orang memang akhlaknya tidak baik, sehingga apa? Kebaikan yang dilakukan selama ini hanya untuk membesarkan kesombongannya. Untuk menampakkan di hadapan manusia kalau dia lebih baik. Jago sholat, jago ngaji, jago ibadah, hafal Quran, segala macam. Ha? Sehingga terang, ngaji. Ngaji, masa? Kaya, enggak mau ngaji, nanti mati, masuk neraka. Itu sih enggak enak ngomong gitu. Masa hati-hati. Tetapi kita ialah akhlak mulia perlu dihadirkan untuk membungkus kebenaran yang akan kita hadiahkan kepada seseorang. Dikemas. Tapi akhlak bukan kemasan. Akhlak adalah hakikat. Hadiah juga akhlak itu. Sampai yang katakan sedekah. Kalau kamu tidak bisa sedekah, paling tidak antal ko akhaka biwajhin thaliq. Kalau engkau enggak bisa kasih duit pada seseorang, paling tidaklah wajahmu berseri-seri dengan senyum yang kau berikan kepadanya, termasuk bagian sedekah. Sampai tabassumuka ala wajhi akhika sadaqah. Senyummu itu adalah juga sedekah. Oh, sampai derajat begitu. Yang indahlah wajahnya. Yang baiklah wajahnya. Yang kedua yang menjadikan sebab orang masuk neraka ada al-farj. Allah. Kemaluan. Dari sinilah syahwat. Berzinaan. Termasuk bukan saja zina saat ini. Berkembang kepada lesbi, homo, urusan syahwat. Dan kehinaan hanya dilakukan orang-orang hina. Jadi dari situlah lihat. Yang mananya afarj. Berzinaan, Masya Allah, di akhir-akhir. Semoga Allah menjaga anak-anak kita, keluarga kita. Buka pintu halal seluas-luasnya untuk siapapun. Buka pintu halal. Mudahkan pernikahan. Dan berpikirlah yang halal, jangan berpikir yang haram. Kalau tujuannya hanya adalah untuk mencari kepuasan itu saja, sederhana, berpikir yang halal. Takutlah kepada yang haram. Dan itu juga nasib buruk dan sebagian hamba. Berzina pun kadang terjadi tanpa sengaja dia. Ngobrol-ngobrol zina, na'udzubillah. Karena manusia buruk dan rendah. Ngobrol-ngobrol, tiba-tiba bab zina, masuk zina. Akan tapi kalau orang dijaga oleh Allah subhanallah, dikejar untuk dizinai pun tidak akan bisa. Maka ini kemuliaan. Maka dari itu ayo kita berlindung kepada Allah dari yang namanya zina. Minta perlindungan dari Allah dari zina. Kehinaan, akan tapi berlindung tak tidak cukup, akan tapi ketahuilah kita harus berusaha untuk menghindari dari sebab-sebab zina. Wala taqrabuz zina. Jangan kau dekat-dekat kepada zina. Wala taqrabuz zina. Mendekati zina adalah bagaimana jangan membiasakan engkau membangkitkan syahwatmu. Dengan pemandangan-pemandangan, dengan tontonan-tontonan, ketahuilah itu semua akan membiasakan hawa nafsumu dengan itu semuanya. Sehingga semakin hari semakin keras hawa nafsu hatimu. Jika sudah keras hatimu, ketahuilah gelap, tidak ngerti hak dan tidak ngerti batil. Yang penting adalah keinginannya terpenuhi. Sehingga seorang pun akan mudah melakukan zina. Bahkan kalau sudah gelap hatinya, dia berzina tidak pandang siapakah dia. Sampai terjadi na'udzubillah kisah seorang kakak menzinai adiknya, seorang anak menzinai ibunya, seorang bapak menzinai anaknya, seorang ibu mengajari anaknya kebusukan, kehinaan dari bab yang satu ini. Dan berzinaan hanya terjadi kepada orang-orang rendah yang tidak mengerti dirinya mulia, orang mulia. Dan itu lingkungan, kalau lingkungan rendah akan menjadikan rendah. Makanya zina itu harus ditutup. Sebab kalau zina itu tidak ditutup, tetangga berzina, sana berzina, sehingga berzinaan menjadi biasa, sehingga menjadi masyarakat mudah untuk berzina. Wanita mulia Hindun. Hindun. Wanita mulia pada zaman Nabi namanya Hindun. Dan Hindun adalah seorang wanita mulia. Masuk Islam dan Islamnya baik. Beliau adalah yang pernah mengemakan, menggigit hatinya Sayyidina Hamzah. Waktu masih musuhan dengan Nabi, Sayyidina Hamzah dibunuh oleh Wahsy, dibelah dadanya oleh Hindun ini. Kemudian sampai digigit, sampai dikatakan Hindun Akilatul Akbat. Sampai Hindun sang pemakan hati. Tapi setelah masuk Islam menjadi baik Islamnya. Dialah wanita mulia. Jadi Arab mulia dia. Jadi bangsa mulia dia. Dari suku mulia dia. Akhirnya setelah masuk Islam menjadi memang wanita baik. Biarpun di jahiliyah itu adalah yang namanya zina itu rendah. Tidak gampang orang berzina. Jahiliyah. Lihat. Jahiliyah berzina tidak gampang. Zina itu hanya kelas-kelas. Zaman itu adalah budak-budak, wanita rendah. Itu yang dia zina. Jadi zina itu tidak gampang. Karena zina ada urusan dengan kemuliaan. Dan bagi seorang wanita laki-laki kalau punya keluarga zina akan rendah, makanya muncul ghirah kecemburuan. Man la ghirwa wa khinzir. Ada seorang suami, bapak, saudara tidak pernah cemburu, ini hina rendah mengantarkan anak-anaknya atau perempuannya, wanitanya masuk kepada bab zina. Hindun di saat diajak berbaiat oleh Rasulullah bersama wanita yang lain. Wahai wanita-wanita Arab yang telah masuk Islam tentunya. Berbaiatlah kepadaku. Berbaiat untuk apa ya Rasulullah? Berbaiat untuk bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan. Naam. Aku berbaiat ya Rasulullah bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah. Apalagi ya Rasulullah? Berbaiatlah kau kalian kepada kami Allah tasrikna agar kalian tidak mencuri. Baik ya Rasulullah, kami berbaiat. Kami berusaha untuk tidak mencuri. Apalagi ya Rasulullah, baik berbaiatlah kalian kepada kami Allah tazdina agar kalian tidak berzina. Diam. Zina. Atasnil khurratu. Apakah kebayang orang kayak saya itu berzina ya Rasulullah? Jadi bagi wanita mulia aku enggak gampang namanya zina. Ada pintu halal kenapa harus melakukan zina? Maka ada sebagian orang menjadi pejuangnya manusia, bukan pejuang Allah. Yang sebutkan kemarin, ada orang berusaha untuk misalnya berjuang sampai menunda-nunda-nunda memperjuangkan manusia sementara kebutuhan yang sangat pribadi tidak ia pikirkan. Sehingga dia lebih senang tiba-tiba dia berjuang satu sisi. Memperjuangkan mungkin seorang laki-laki berjuangkan saudara yang berjuangkan adiknya berjuangkan keluarga karena dianggap sebagai tulang punggung dan sebagainya. Sampai kebutuhan pribadinya tidak dipenuhi, kebutuhan yang pribadi yang tidak bisa diwakilkan. Kalau urusan makan kan gampang, enggak bisa sate, bisa soto. Enggak bisa ketupat, bisa lontong, selanya enteng. Tapi yang satu ini enggak bisa diwakilkan. Akan tapi ketahuilah, sambil berjuang untuk manusia dia melakukan kehinaan. Dan ada model manusia semacam ini. Baik al-farj, berzinaan. Bukan saja zina sama ini berkembang yang seolah-olah bukan zina. Hubungan laki-laki dengan laki-laki. Hubungan laki-laki dengan laki-laki bahkan itu gede dosanya. Dibunuh pelaku dan hukumannya hukum bunuh juga itu. Bukan dikatakan sebagai had tapi dikatakan sebagai ta'zir tapi sampai dibunuh. Sebagian ulama mengatakan begitu. Ada yang mengatakan bakar saja. Anu luti liwat. Atau sihak. Homo lesbi. Lesbi. Perempuan dengan perempuan. Dan mohon maaf, ini harus kebenaran ini. Apa kebatilan yang semacam ini harus dijelaskan. Itu adalah kehinaan. Dan juga mengherankan, kadang seorang tidak bisa menahan. Laki-laki padahal dengan laki-laki. Mestinya kan tidak bangkit syahwat. Dan fitnah ini lebih besar daripada dengan perempuan. Kalau dengan perempuan mungkin bergandengan berduaan langsung dimarahi oleh ibunya dan bapaknya. Kalau laki dengan laki, siapa yang bakal marah wong dia laki-laki dengan laki-laki? Ternyata manusia kelainan. Dan nasib buruk lagi ada, ini adalah nasib buruk yang menimpa sebagian orang dengan sifat, dengan penyakit ini kadang di tempat yang baik. Jadi harus disampaikan, kadang tempat yang baik ini justru malah aman dengan keburukan yang disusupkan. Sebab orang ke tempat yang baik itu kan khusnudan orang, wah masjid, pondok pesantren, tak taunya di situ subur kehinaan-kehinaan. Mohon maaf, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Dan kami himbau kepada siapapun yang punya madrasah dan sebagainya, di saat kami menyampaikan semacam ini, enggak usah bingung, justru kita harus berbenah diri bagaimana, karena ini kemungkaran. Di luar bahaya, ada perzinaan, benar-benar perzinaan, hamil luar nikah dan sebagainya, sekolah-sekolah tidak kenal akhlak dan sebagainya. Tapi kita juga tidak boleh menutup mata bahwasanya ada keteledoran di lembaga pendidikan yang katanya pesantren dan agama. Ada sebagian yang tidak senang kalau kami ngomong begini. Loh, kebenaran disampaikan biar semuanya benah diri dong. Biar semua benah diri, karena kebatilan ya kebatilan, babnya itu bab faraj tadi yang katakan Nabi, banyak masuk neraka gara-gara di sini. Sebab keluar fatwa-fatwa katanya kalau laki-laki dengan laki-laki enggak dosa. Ajib enggak dosa. Fatwa dari mana ini? Itu dosanya kecil kayak onani, ajib. Aneh itu. Kenapa kan? Bagaimana dikatakan dosa kecil melihat auratnya, memegang auratnya orang lain, membangkitkan syahwat dengan auratnya orang lain, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Sampai mencari kepuasan dengan sentuhan tangan orang lain, dianggap seperti biasa. Na'udzubillah. Dari mana ini pemahaman? Dari iblis. Dari syaitan. Kita perlu benah diri. Mungkin di rumah tangga kita, kalau kita punya pesantren ada kerusakan. Ya kerusakannya ayo kita benahi. Besok kita buat yang baik. Kalau kita pengen dekat kepada Allah kok. Kalau kita membela kebatilan di rumah kita, enggak akan bisa benar. Mungkin rumah kita termasuk rumah tadi enggak benar. Ada kakak saya terlalu bebas dengan ada. Ayo benah diri. Atau mungkin di pondok saya. Di pondok kami. Pondok ini. Kita buat pembenahan. Kalau pelanggaran tentu manusia ada pelanggaran-pelanggaran. Di rumah yang terbagus pun ada pelanggaran di situ. Tapi orang yang tidak mau berbenah malah berhujah kadang-kadang. Ada sebagian yang di saat kami menyampaikan yang demikian, "Oh ya jangan begitu, nanti orang pada lari dari pondok." Enggak ada orang lari dari pondok. Semakin banyak orang masuk pondok. Nah, lari pondok. Yang lari memang dasarnya ini. Cuman kita ingin berbenah. Jangan kita benahi orang di luar, di dalam pondok terjadi suatu kejahatan yang terselubung. Di balik kopiah putihnya, di balik kerudungnya, dan sebagainya ternyata melambaskan syahwat perempuan dengan perempuan. Laki-laki dengan laki-laki. Ini harus dibahas juga. Dan itu kehinaan. Kalau di luar, oh lebih bebas dari itu semua. Na'udzubillah. Dan mungkin bahasa sederhana ya. Sejelek-jeleknya, nakalnya karena anak di pondok insya Allah masih aman lah dibandingin di luar. Ibaratnya begitu loh. Karena apa? Di luar itu yang menggoda itu macam-macam. Dari setan yang beneran sampai setan manusia. Tapi kalau di dalam pondok itu mau bandel sedikit sudah dikontrol. Bandel sedikit. Semoga yang di luar juga dijaga oleh Allah. Di luar masya Allah sekarang. Keluar 2 kilo sudah. Dari rumahnya sudah bisa melakukan apa saja. Baik. Bahkan di rumah kita sendiri pun na'udzubillah sudah tidak aman zaman sekarang. Tontonan dan sebagainya. Televisi, internet dan seterusnya. Al-Faraj. Rawahu Tirmidhi. Hadis riwayatkan Imam Tirmidhi. Wa qala hadis hasan sahih. Hadis ini adalah hadis hasan sahih. Kemudian lanjutnya adalah. Wa anhu dan dari Nabi SAW. Qala Rasulullah SAW. Akmalul mu'minina. Anhu dan dari. Diriwayatkan anhu dari Abi Hurairah. Akmalul mu'minina imanahan imanan ahsanuhum khuluqo. Paling sempurna seorang mukmin dalam keimanannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Hei kaum pria. Kalau pengin tahu siapa yang paling bagus di antara kalian, Ustaz, Bukan ustaz. Nabi tidak menyebut paling bagus di antara kalian adalah paling ustaz di antara kalian, tidak. Paling bagus di antara kalian kaum pria bukan yang paling banyak sujudnya, bukan yang senang iktikaf, bukan yang senang dakwah, bukan disebutkan seperti itu. Tapi khiyarukum, paling bagusnya di antara kalian hai kaum pria adalah khiyarukum linisaihim, yang paling baik kepada istri-istrinya. Allah. Senanglah wahai para ibu mas beragama Islam. Disebutkan kalau ingin mengukur laki-laki baik adalah laki-laki yang bisa baik kepada istrinya. Lemah lembut. Tutur katanya lembut, perilakunya lembut, indah. Dan keindahan akan menghiasi siapapun, biarpun dia orang keker, kalau lemah lembut dia jadi lembut. Biarpun wah masya Allah gagah perkasa, wah ini tetap lemah lembut bisa saja dimunculkan, bahkan menjadi indah, tidak akan mengurangi, tidak akan mencoreng. Kamu orang keker begitu, wah, lemah lembut, enggak ada caib. Bahkan ma kanal rifku fi syai'i illa zanah. Kelemah lembutan tidak ada pada sesuatu kecuali akan menghiasi. Wa man zi'an syai'in illa syanah, tidak akan dicabut dari segala sesuatu kecuali menjadikan jelek. Maka ini adalah khiyarukum, khiyarukum linisa'ihim, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada wanita-wanita mereka. Jadi berlomba-lombalah untuk baik kepada orang yang ada di rumah kita dari kaum wanita, mulai dari istri kita, anak-anak kita. Kau jaga anak perempuan kita, hormati mereka, hargai mereka, muliakan mereka. Baru engkau menjadi orang yang paling bagus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini saja, dan kami akan menyampaikan satu hadis Nabi yang berkenaan dengan Ramadan bil barakah. Di luar dari hadis Riyadhus Shalihin wa an Ibnu Abbasin dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi, Nabi Muhammad itu adalah paling dermawannya manusia. Dermawan dalam hal apa? Di dalam hal harta, di dalam hal kebaikan. Jadi tidak pernah ada seruan kebaikan yang sampai kepada Nabi kecuali beliau bergegas untuk mengamalkannya. Kalau berbicara sedekah, beliau nomor satu. Bicara kebaikan solat malam sampai tawarramat qadamah, kakinya membengkak. Kemudian martabat selanjutnya siapa setelah Nabi Muhammad? Ya orang yang paling meniru Nabi Muhammad. Termasuk orang akhir zaman. Menjadi orang yang jawad, punya jud. Wakana ajwadu ma yakunu fi ramadana, dan Nabi itu akan semakin dermawan dengan kebaikan, dermawan dengan kebaikan hartanya, dengan hartanya atau dengan pekerjaannya adalah kalau sudah masuk bulan Ramadan, hina yalqahu Jibril, waktu Jibril ketemu dengan Jibril. Jadi waktu Nabi Muhammad menjelang wafat beliau, Jibril sangat sering datang di Ramadan, diskusi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan pesan-pesan dari Allah. Ini wakana yalqahu Jibrilu fi kulli lailatin min Ramadhana. Setiap malam Jibril datang bertemu dengan Rasulullah. Fayudarisul Quran, kemudian mudarasa Al-Quran, tadarus Al-Quran. Jibril membaca, Rasulullah membaca, Rasulullah membaca, Jibril membaca, Rasulullah mendengar, Nabi Muhammad Rasulullah membaca, Jibril mendengar, mudarasa Al-Quran. Jadi ada tadarus antara Jibril dengan, makanya kita pun tadarus saat ini, tadarus ya. Tadarus membaca Al-Quran. Semangat kalau berdua, kalau sendiri itu cepat tidur. Tapi kalau rame-rame tadarus, masya Allah suasana hidup. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril, sungguh Rasulullah waktu bertemu Jibril, maksudnya di Ramadan itu, ajwad bil khairi, Nabi sangat murah dengan segala kebaikan. Lebih jadi ajwad, lebih cepat minar rihil mursalati, daripada angin berhembus. Angin berhembus bagaimana? Begitu cepatnya angin berhembus. Kemudian angin berhembus itu akan merata. Jadi kebaikan Nabi itu adalah cepat dilakukan. Kedua, yang pertama cepat dilakukan oleh Nabi. Kemudian kebaikan dirasakan oleh orang banyak. Ini adalah satu isyarat bahwasanya termasuk kebaikan apa yang secepatnya engkau lakukan. Ya yang mampu dong. Semampumu dong. Apa yang paling kau bisa saat ini? Jangan dengan berbuat baik sesuai dengan apa yang paling aku suka. Itu namanya hawa nafsu. Bahkan berbuat baik yang paling hebat adalah yang paling kau tidak suka. Ayo. Berbuat baik yang paling hebat adalah yang paling kamu tidak suka. Sampai ada orang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kebaikan apa yang paling bagus itu? Apa kebaikan yang paling bagus untuk aku lakukan? Satu orang bertanya. Dia jawab oleh Rasul, jihad fisabilillah. Oh jihad. Yang kedua, tanya lagi, ya Rasulullah, amal apa yang paling bagus? Nabi menjawab, berbakti kepada orang tua. Oh, kok beda? Ada lagi orang ketiga, amal apa yang paling bagus ya Rasulullah? Dia Rasulullah, infak sedekah. Semuanya kok katanya paling bagus. Orangnya berbeda, jawabannya kok beda. Tanya ya Rasulullah, engkau ditanya dengan pertanyaan yang sama, tapi jawabanmu beda. Kebaikan yang paling bagus adalah yang paling tidak disukai oleh hawa nafsu. Yang bertanya itu, yang pertama yang bertanya apa kerjaan apa yang paling bagus, dia adalah orang yang paling takut berperang di jalan Allah. Makanya aku bilang, yang paling bagus adalah jihad. Dan yang kedua itu adalah orangnya kurang baik dengan bapak ibunya. Maka kebaikan yang paling bagus baginya adalah berbakti ke orang tua. Yang ketiga ini, oh kaya raya, tapi super pelit ya. Makanya yang paling baik diri baginya adalah bersedekah. Makanya bersedekah itu bukan semua yang kau sukai, akan tapi yang paling kau tidak suka atau berbuat baik itu bukan yang sedekah kita sukai, yang paling kita suka susah lawan lakukan itu. Atau merangi hawa nafsu, al-khair kul khair fi mukhalafatil hawa, sebaik-baik kebaikan adalah yang melawan hawa nafsumu itu. Hawa nafsu. Termasuk adalah ini di bulan Ramadan, bulan mulia, ayo kita menjadi seorang yang jawad. Al-jawad, al-ajwad, paling jawad, paling pemurah adalah Allah, kemudian Rasulullah dan yang ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayo kita berpikir tentang di bulan Ramadan ini menjadi orang yang ahlil jud, yang murah dalam kebaikan, salat kita, bacaan Quran kita, kemudian harta kita, dan ketahuilah akan dijanjikan oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda, kebaikan yang kita lakukan sebagai amalan sunnah seperti pahala fardu, pahala wajib. Kemudian lebih dari itu, ketahuilah kalau kalian melakukan kebaikan di bulan Ramadan ini sebagai tanda bahwasanya dia adalah orang yang beruntung di bulan Ramadan. Begitu juga kami seru bagi yang siapapun yang diberi oleh Allah rezeki atau belum tapi diberi oleh Allah lisan untuk menyampaikan kepada yang lainnya tentang program yang ada di pondok ini. Mumpung di bulan Ramadan, jangan sampai keluar dari bulan Ramadan kita tidak punya sesuatu yang besar, sesuatu yang bermanfaat. Di antaranya adalah pembangunan pondok pesantren, santri. Tahun ini adalah sangat banyak yang masuk dan kita ingin terima memang lebih banyak dari sebelumnya. Karena kami diternyuh, jika ada orang datang itu tidak diterima, biarpun memang harus ada yang ditolak. Kami ingat guru mulia Al Habib Hasan bin Ahmad Baharun, waktu penerimaan siswa baru itu dari Dewan Asatidah itu kan biasanya milahin, tidak usah diterima, tidak usah diterima gitu. Beliau mengatakan, saya itu dakwah kesana kemari ngajak orang berbuat baik. Di saat ada orang sadar pengen baik lalu ngirim anaknya, lah kok sampai di sini ditolak, apakah kira-kira benar kayak begitu itu? Waduh. Akhirnya begitulah, akhirnya waktu itu ya sudah masuk, ya tumbuk-tumbukan tidak apa-apa. Akhirnya ini berlaku juga, kasus itu di sini juga. Kita bingung, kita dakwah kesana kemari, menyebar media, agar orang sadar, agar orang baik, lalu ada orang tua yang sadar, memulai dari dirinya, kemudian anaknya juga ingin dibawa kepada kebaikan, dikirim ke sini untuk mondok. Nah, kemudian kalau kita tolak, kira-kira gimana ini? Masuk akal enggak? Kan ngomong gitu. Saya bertanya, kalau Habib Hasan kan tanya kepada kita, masuk akal enggak? Saya bertanya kepada Bapak Ibu, masuk akal enggak? Tidak masuk akal. Cuman saya kasih tahu yang masuk akal itu alasannya, karena di sini tempatnya tidak cukup. Sekarang yang ada saja ini kalau Anda foto malam-malam dikirim di WhatsApp. WhatsApp itu seperti ikan pindang, wejer begitu, cungkir sana mah. Akankah kita tambah setelah itu? Jangan-jangan masuk bab dolim. Maka dari itu kami seru. Kepada siapapun yang diberi oleh Allah kemudahan untuk menyelesaikan pembangunan pondok, jangan lama-lama mumpung Ramadan. Semoga Anda termasuk bagian orang-orang yang beruntung di bulan Ramadan. Sisihkan hartamu dan datanglah. Boleh Anda datang dengan menginginkan bangunan secara utuh. Seperti contoh yang lainnya, saya ingin bangun sampai selesai saya kasih kunci. Boleh. Atau separuh bangunan, atau sepertiga bangunan, atau seperempat bangunan. Atau seberapapun yang Anda mampu. Yang penting Ramadan, Ramadan harus beda. Kalaupun Anda tidak mampu dengan diri Anda, Anda punya lisan untuk menyampaikan ke orang lain. Dan orang lain yang mendengar pun pahalanya utuh buat dia. Anda yang memberitahu pun mendapatkan pahala yang serupa. Ini adalah pembangunan. Kita akan ngedak ini, mendesak ini kalau bisa Syawal ini. Ramadan sudah didak kalau bisa. Ini ngedak, ini adalah panjang berapa puluh meter itu. Panjang ngedaknya tok. Kita tidak usah yang lain-lain dulu. Kita ngedak dulu kurang lebihnya itu 500 juta untuk ngedak. Kami sampaikan mumpung Ramadan. Dan tujuan kami menyampaikan ini adalah agar kita memperbanyak doa. Semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa menyelesaikan itu semua. 500. Kalau sudah dengan Allah, jangan dianggap sesuatu yang besar. Kecil. Anda pun sudah melihat bagaimana pembangunan ini berdiri semuanya. Ini adalah bukan duit kecil menurut manusia. Tapi bagi Allah adalah kecil. Mudah ini semuanya. Kemudian satu lagi tanah sebelah kita beli dengan 2,5 miliar. Dan waktunya juga mepet, tidak lama. Setelah Syawal nanti harus selesai pembayarannya. Semoga Allah juga mengirim ahli surga yang bisa membayar itu semuanya. Dan kita sangat butuh untuk perluasan tanah. Di tempat ini, di pusat ini. Di pusat ini supaya tempat mainnya anak putri juga. Ada anak putri di belakang itu tidak ada halaman. Kita ingin anak putri punya halaman. Biar sehat, lari-lari dan sebagainya. Bebas, terhormat, tidak dilihat kaum laki-laki. Sementara anak putri saat ini kalau olahraga di sini. Dia keluar dari markasnya, keluar dari sini olahraga. Anak laki harus minggir semuanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan mengirim ahli surga. Jadi kami mohon, mumpung Ramadan, menjadilah anda yang dermawan dengan lidah anda untuk menyampaikan ke orang lain. Dengan lidah anda untuk memohon kepada Allah. Kalau untung-untung dengan harta anda semampu anda. Dan jangan meremehkan kebaikan yang ingin anda lakukan. Akan tapi mulailah dan jangan menunda esok hari, takut esok hari adalah bukan bagianmu. Karena hidup kita ini selalu kejar-kejaran dengan malaikat Israel. Kalau kita terlambat sedikit tidak bisa berbuat baik dan tidak berarti harta kita. Dan apapun yang anda miliki, mungkin saya punya tanah di sana mau saya jual dan sebagainya. Banyak contoh. Saya punya rumah di sana mau saya jual, ada contoh. Saya punya, ada contoh. Contoh itu adalah jangan sampai contoh di orang lain, jadilah anda contoh. Jadilah anda sampel contoh kebaikan dan semoga kita adalah termasuk pejuang Nabi Muhammad yang tulus dan ikhlas. Sampai di sini saja yang mau ditanyakan dipersilakan. Baik, sekarang kita kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya atas kajiannya, semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, para hadirin hadirat, para pendengar, hadirin dan juga para pemirsa, halbaya TV dimanapun anda berada. Untuk selanjutnya kita masuki bagian tanya-jawab bagi para jamaah yang bertanya, kami berikan kesempatan. Satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sehubungan dengan sholat taraweh, Bu ya. Ini kalau imamnya sholat tarawehnya 4 salaman, kemudian tambah witir, kemudian makmumnya apakah mengikuti imam jamaah apa witirnya atau memisahkan untuk melanjutkan untuk sholat Taraweh 10 salaman. Itu saja Bu ya. Dan ini informasi dari saudara saya, masalah penjemputan infak itu sudah SMS-an paginya, kemudian tapi tidak diambil ketika di Pramuka Kuningan Bu ya. Itu saja. Jadi mohon ditindaklanjuti. Baik, terima kasih. Dari jamaah ibu-ibu satu pertanyaan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai akhlak yang mulia Bu ya. Apa? Akhlak yang mulia. Akhlak. Apakah ada hubungannya dengan watak dari keturunan dari orang tuanya? Terima kasih Mas Amir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama masalah imam. Jika ada sebuah masjid atau musala, imamnya melakukan sholat 8 rakaat dengan 4-4. Kemudian pakai witir 3. Kami tidak mengatakan sholat itu adalah salah. Sebab sholat malam itu, sholat itu adalah boleh berapa rakaat pun digabung jadi satu. Sholat witir misalnya kita akan menggabungkan 8 rakaat pun langsung juga boleh. Hanya bikin bingung saja ngitungnya. Dan kita tidak pernah melakukan. Itu amal baik insyaallah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman bagaimana muncul sholat yang semacam itu? Sementara kita adalah madhab Imam Syafi'i dan ulama, jumhur ulama Syafi'i, Maliki, Hambali, semuanya tidak melakukan seperti itu. Kita ingin tahu yang dicontoh itu siapa? Nabi Muhammad tidak ngajari semacam itu. Nabi mengajari sholatul layli, madhna madhna, sholat malam 2-2. Biarpun diperkenankan engkau melakukan sholat malam 4-4. Jadi pertanyaannya adalah, dari mana sumbernya ilmu itu? Tidak umum dilakukan oleh umat. Bahkan 4-4 hab tidak seperti itu caranya. Berarti langkah pertama apa? Langkah pertama jangan menyalahkan dia. Karena menyalahkan bukan. Alhamdulillah masih mau sholat. Biarpun yang lebih bagus adalah memang 2-2. Tapi kalau melakukan sholat 4-4, qiyamul lail sah. Bahkan 8-8 juga sah. 10-10, satu salaman juga sah. Itu masalah, maka kita tidak akan mencaci dan mengolok dia. Tidak. Yang melakukan sholat 4-4 adalah sah, semoga diampuni oleh Allah dan dikasih pahala oleh Allah. Cuman bertanya kita, dari mana sumbernya itu? Kan gitulah. Dan yang jelas sumbernya adalah bukan dari sumber yang jelas. Kalau katanya hadis Siti Aisyah itu witirnya Rasulullah, sudah kita bahas. Witir Nabi Muhammad adalah 11 rakaat kebanyakan. Hanya waktu Nabi Muhammad lemah, sakit, Nabi Muhammad lakukan 7. Dan Nabi Muhammad pernah memperkenankan 1 atau 3. Tapi witir Nabi kebanyakan adalah 11. Dan itu hadis witir. Hadis witir adalah 4. Salih arba' ruwal taslan usutulihina wa husnihina. Melakukan 4 rakaat. Jangan tanya tentang baik dan panjangnya. Apakah 4 rakaat dilakukan dengan 4 rakaat satu salam? Lihat. Kalau ada dalil lain, pertemukan dalil lain. Sebab kaidah dalam ulama dalam mengambil hukum adalah i'malud dalilaini aula min ilgha'i ahadima. Kalau kita bisa masih menggunakan 2 dalil dipakai semua, enggak usah ditolak yang satu. Ada hadis sahih mengatakan salatul laili batsna matsna, umum salatul laili, salat malam semuanya hendaknya dilakukan 2-2. Maka 4 rakaat yang disebutkan dalam satu hadis ini dijajar dengan salatul laili batsna matsna, artinya apa? Nabi Muhammad melakukan salat 4 rakaat, empatnya tentunya 2-2. Itu hanya tetap jadi 4 karena kita menggunakan 2 hadis. Baik. Jadi jangan disalahkan yang demikian. Termasuk yang tarawih 8 rakaat, kita tidak menyalahkan yang demikian masalah kebaikan. Hanya kami mengatakan, ketahuilah ulama 4 madhab mengatakan 20 rakaat. Akan tapi jangan-jangan ini kembali kepada syiarnya kelompok yang tidak baik. Cuman kita jangan menyalahkan. Langkah pertama adalah Anda jangan menyalahkan. Langkah yang kedua, Anda hendaknya memakmurkan sebuah masjid yang syiarnya jelas. Anda jangan sholat di situ. Ini cara pertama dan paling utama. Anda jangan sholat di situ. Masih ada tempat lain yang sekiranya Anda bisa melakukan sholat lebih banyak lagi. Dan syiarnya para ulama 4 madhab, syiarnya para ulama dari masa ke masa, Anda masuk syiar. Kemudian sisi lain di samping syiarnya ulama, maka dan itu khulafaur rasyidin, lebih dari itu Anda lebih banyak pahalanya. Dan juga dikhawatirkan Anda ikut mengagungkan syiarnya orang yang akidahnya tidak benar. Jangan-jangan dia kembali kepada akidah yang tidak benar. Cuman kita tidak urusan dengan akidah dulu. Yang penting itu sholat adalah sah. Dan diterima oleh Allah. Cuman dalam madhab kita Imam Syafi'i disebut terawih adalah kalau dilakukan 2-2-2 dan 20 rakaat baru disebut terawih. Karena terawih dari kata tarwih. Semuanya terawih. Tarwih, terawih. Itu adalah 4 rakaat istirahat. 2-2 istirahat tawaf. Istilahnya tawaf, 2-2 tawaf, 2-2 tawaf. Makanya ini adalah karena diberi dengan istirahat dan istirahatnya dengan tawaf, makanya tarawih. Dan kita pun bisa melakukan istirahat, sholat 2-2, baca Quran dulu, 2-2, minum teh dulu, 2-2, duduk dulu. Nah kita tarawih, istilah tarawih tidak ada pada zaman Nabi, itu kalimat bid'ah. Kalimatnya, jadi adanya qiyamulail pada zaman Nabi. Cuman tarawih itu karena apa? Dilakukan dengan rokaat yang banyak dan di sela-sela rokaat ada istirahat, namanya tarawih. Tapi yang jelas dia dapat qiyamul lail. Maka langkah pertama Anda jangan menyalahkan dia. Alhamdulillah masih mau sholat. Kemudian langkah kedua Anda hendaknya jangan membesarkan syiar yang demikian. Itu Anda membuat syiar sendiri di tempat masjid yang syiarnya jelas. Ini. Apa pertanyaannya paling ikut? Tidak. Bagaimana kalau saya, kalau Anda bisa merubah di tempat tersebut, Anda menolong umat untuk bisa beramal lebih baik. Tapi kalau Anda lebih memakmurkan, kalau Anda misalnya punya kekuatan, Anda seorang ustadz, Anda punya pengaruh di situ, Anda boleh masuk di situ untuk membuat perubahan perlahan tanda cinta Anda kepada umat. Tapi kalau Anda tidak, jangan sholat di situ dong. Tetangga sebelah yang rokaatnya banyak, Anda lebih bagus lagi saat itu. Dan masih banyak masjid ke masjid-masjid yang besar, masjid-masjid para ulama nih. Jadi kita tidak boleh mengagungkan syiar yang demikian itu. Berbahaya yang demikian, sehingga orang lebih senang. Coba jujur, orang yang belum rindu kepada ibadah, kalau suruh milih antara 20 sama 8 senangan mana? Ya 8 dong. Berarti kita kalau seandainya itu benar-benar pendapat yang kuat, tentu para ustadznya pun zaman sekarang milih yang 8. Cuman karena ini adalah memang dapat pahala. Cuman kita ingin menjalankan sunnah Nabi sekaligus sunnah Khulafaur Rasyidin dengan 20 rakaat. Kita upayakan seperti itu. Baik, jadi kedua adalah Anda jangan sholat di tempat yang semacam itu. Anda sholat ke tempat lain agar syiarnya orang yang ini semakin banyak. Bisa masjid, oh masjidnya Masya Allah makmur, kenapa? Dia ini. Jangan kebalikannya. Atau sudah masuk dalam diri Anda babul masla, kaslan, malas sudah. Malas wah, enakan di situ aja. Nah, Ambil yang 20. Baik, seperti itu. Kemudian, cuman barangkali Anda termasuk orang ingin membuat perubahan. Bagaimana setelah 8, lakukan Anda bersama mereka. Kalau memang tidak ada tempat lain, Anda mau ke masjid lain jauh. Atau Anda ingin membuat perubahan di situ. Sehingga masih perlahan membuat perubahan. Mungkin tahun ini masih begitu. Saat saya target saya tahun depan. Maka boleh. Maka Anda sholat di situ, ya tambah nanti setelah itu. Anda tambah setelah assalamualaikum, witiran selesai. Anda sempurnakan dari 4, 8, Anda selesaikan dari 12. Cuman 12-nya jangan 4 lagi. Anda keluar dari model ini. Anda 2, tambah 6 kali. 6 kali kali 2 kan 12, tambah 8, 20. Sempurnalah Anda lakukan di situ. Dan serukan kepada orang yang mau ikut, ayo tambahan. Ayo, Anda tidak membid'ahkan kan? Dan kalau di situ ada orang membid'ahkan Anda, lah ini lo penyakit nanti. Kalau Anda ingin menambah di belakang, apaan tambahan dulu? Ini nambah orang ngajak kebaikan. Biarpun sholat sampai subuh kan tidak dilarang kan di masjid. Lah kok ente ribut? Kenapa? Jangan-jangan ente berpenyakit gitu loh. Anda tambah di belakang dengan pede percaya diri. Cuman banyak dari kita ini adalah orang yang suka malu-malu kucing. Tidak enak. Mereka ada orang yang akidahnya sesat biarpun dua orang protes. Enggak boleh. Dua orang. Kita 1000 orang malu-malu kucing. Suka kayak kucing kita ini. Kalau ada orang beraninya kalau sudah ribut sama temannya satu akidah. Kalau sama orang lain ini musibah dalam diri kita sendiri. Baik, Anda harus punya keberanian untuk membuat perubahan. Alhamdulillah. Setelah 8 selesai diumumkan. Ibu-ibu, bapak-bapak. Setelah 8 nanti ada tambahan untuk mendapatkan kesempurnaan sholat. Bismillah. Lalu Anda jadi imam yang baik atau cari imam yang bagus. Nah, baik. Ini adalah membuat perubahan. Wallah alam bisawab. Kemudian ada beliau sudah memberikan informasi kepada tim penjemput infak barang bekas ya. Akan tapi barang bekas infak belum diambil, maka ini akan kami tegur dari atas mimbar. Tim setelah ini harus ngadep. Sebab bukan Anda saja yang mengadu, SMS kami ada yang masuk SMS kepada kami. Ada beberapa orang yang sudah telepon dan SMS kepada tim penjemputan infak barang bekas dan yang lainnya. Tapi tidak dijemput, maka ini dari tim segera menghadap kepada kami. Supaya menyelesaikan masalah ini. Mampu atau tidak menjalankan tugas besar ini. Karena jangan menganggap infak ini adalah untuk kepentingan pondok saja. Akan tapi ketahuilah, orang yang berinfak akan selamat jika kita tolong. Kita jangan mikir bagaimana infak Anda kebedian pondok. Bahkan biarpun barang itu tidak manfaat, ambil karena orang itu sambung dengan kita. Tujuan kita akan mencari kawan sebanyak-banyaknya. Mungkin barang yang diberikan oleh seseorang itu adalah sesuatu yang tidak berharga. Tidak berguna di pondok, akan tapi ketahuilah orang ingin berbuat baik di sini adalah orang tulus dan ikhlas. Kebaikan yang akan sambung nanti. Suatu ketika akan berbuat baik. Tolong nanti dikondisikan agar ngadep. Karena beberapa yang masuk SMS kepada kami, tidak dijemput Buya, tidak diambil Buya, tidak jemput Buya, tidak diambil Buya. Ini kira yang kita benah. Terima kasih atas yang disampaikan. Jadi mohon ini kalau nyampe sampaikan nanti kepada yang bersangkutan. Dakwah harus serius. Tidak boleh setengah-setengah. Semuanya kalau dakwah itu kayak berperang gitu. Kita perang lengah tembak sama musuh nanti. Kena panah nanti. Ibaratnya begitu. Kalau mau bergabung yang serius, berjuang karena Allah, ustadznya serius. Semuanya serius kalau mau berjuang ini. Enggak boleh main-main. Yang berjuang dengan apapun serius. Karena urusanmu dengan bukan dengan Buya Yahya. Urusanmu dengan Allah yang maha melihatmu dan yang akan menjanjikan surga untukmu. Buya Yahya ngasih apa? Jadi Buya Yahya itu bisa hilang, bisa tidak terlihat. Tapi kalau Anda berjuang karena Allah, enggak akan berubah. Bahkan selalu membuat inovasi sebagai seorang ustaz. Urusannya bukan hanya saya ingin disanjung Buya Yahya. Wah nasib buruk, hatimu tidak ikhlas. Saya ingin berjuang karena Allah. Saya sebagai seorang guru maksimal, harus target. Muridku harus santri bisa gini. Berpikir, jalannya mikir, mau tidur mikir. Ini ustaz. Ustadznya sering minta izin libur, ini kan kacau ini. Dikit-dikit libur, dikit-dikit. Ini contoh ustadz. Yang berjuang yang lainnya ternyata tidak menjalankan tugas juga problem. Perlu semangat semuanya. Nabi kalau ngatur barisan, Nabi kalau sudah berperang, kalau sudah masuk perang sampai diancam dalam peperangan, namanya apa? Lari dari perang itu termasuk dosa gede. Karena apa? Sudah dipersiapkan untuk perang, tatonya lari. Kan seorang apa? Komandan apa namanya? Komandan. Komandan kan bingung karena apa? Yang semestinya pemanah ada di sana atau yang enggak ada ini. Sama dalam ini juga perang, sudah dipercaya kamu di sana atau tidak kerja, itu kayak mundur dalam peperangan. Ini membuat kacau dalam perjuangan ini. Sudah dipercaya kau sini ya, siap-siap. Tatonya enggak maju. Seperti dalam peperangan, kamu bagian manah di sana ya. Kamu di sana ya. Kamu jaga sana ya. Iya ya Rasulullah. Tatonya apa? Lari. Termasuk minal gabair, dosa gede. Nah itu. Di dalam ini kita karena Allah. Berjuang karena Allah. Maka yang mau bergabung karena Allah. Dan insya Allah yang bergabung sudah dipilih oleh Allah. Karena kita, kita minta, ya Allah kirimkan kepada kami hamba-hamba yang bisa berjuang karena Allah. Ahli surga. Lihat, dan kita menemukan yang sedekah pun gak bakal puas dia. Alhamdulillah yang bantu pondok, gak puas dia. Bantu sekali gak puas, karena orang ikhlas itu begitu. Coba bantu pondok, lihat aja, Buya saya hanya bantu sedikit, berapa? Hanya berapa 100 ribu. Berikutnya datang lagi. Ibu, kok datang lagi? Alhamdulillah ada rezeki. Datang lagi. Orang ikhlas gak akan berhenti. Terus. Sampai kapan? Sampai saya mati. Oh, itu. Berjuang seperti itu. Jadi, perjuangan harus benar-benar nih. Nah, insya Allah nanti kepada semuanya. Ini adalah teguran juga. Mohon maaf ya jika terlambat. Dan mungkin Anda menanti-nanti. Mungkin nunggu sudah disiapkan, taruh di depan barangnya, enggak diambil-ambil, ngotorin rumah Anda jadinya. Mohon maaf. Karena mungkin saja. Karena Anda seorang yang sangat menghargai pejuang. Sehingga mau dijemput insya Allah, ya sudah disiapin, gotong-gotong ya. Taruh di depan. Enggak dijemput-jemput. Ya, mungkin ini. Nah, ini zalim ini. Baik, ini saja. Terima kasih atas ini. Baik, semuanya berjuang karena Allah. Anda akan tersenyum terus kalau Anda karena Allah. Lihat, Allah. Di dunia Anda akan tersenyum. Tidak ada keluh kesah, tidak ada capek, tidak ada kekurangan karena Anda dengan Allah. Belum lagi akan Anda akan tersenyum selamanya di saat Anda di surga Allah. Hai para pejuang, jangan takut. Menjadilah pejuang-pejuang Allah dan Rasul-Nya yang serius. Baik, ini saja. Cukup, insyaAllah. Oh iya, masalah akhlak. Mungkin bisa dikatakan namanya watak. Watak itu adalah termasuk juga bagian daripada akhlak. Sebab yang namanya akhlak itu adalah sesuatu yang sudah menjadi watak seseorang. Kalau basa-basi belum akhlak. Sehingga namanya as-sabru fi sutmatil ula. Jadi orang sabar itu adalah di saat dia kena masalah cedir begitu, bisa sabar itu watak karakternya dari dasarnya sabar. Ada orang marah dulu setengah jam baru, oh berarti ini belum. Jadi itu adalah wataknya adalah dia penyabar. Jadi watak bagian daripada akhlak, sehingga watak itu adalah ada jibillah. Ada watak itu jibillah, ada watak yang memang oleh Allah diberikan langsung, ada watak itu yang diambil dari orang lain karena pergaulan. Karena ini sampai Nabi Imam Ghazali mengatakan, at-tabi'atu tasrikut tabi'ah, yang namanya watak itu adalah nyuri dari watak orang lain. Kita duduk dengan orang yang suka marah, besok kita ketularan marah. Kita duduk dengan orang bohong, besok ketularan bohong. Jadi watak itu akan nular. Jadi watak adalah akhlak juga. Ini watak. Cuma akhlak lebih luas daripada watak itu. Akhlak lebih luas dari watak. Akan tapi watak baik adalah bagian daripada akhlak yang mulia. Namanya tabiah, watak. Dan watak itu adalah mencuri dari yang lainnya. Dan watak bisa berubah. Jangan sampai mengatakan, aduh memang wataknya begitu. Aduh, lah ini nyerah sudah. Aduh Buya, suami saya memang wataknya begitu. Nah, terus, selesai. Sayyidina Umar punya watak keras. Sebelum masuk Islam keras, tapi Islam menjadikan dia lembut. Bagaimana kekerasan Sayyidina Umar yang pernah kami hadirkan di sini? Sayyidina Umar tidak punya lemah lembut, dia itu punya kasih sayang sebelum masuk Islam. Keras, kasar. Sampai anaknya yang dikisahkan punya anak kecil yang perempuan, kecil baru bisa ngomong. Kecewa punya anak perempuan, dibawa ke tengah padang pasir, digalikan pasir. Sebagian orang mengatakan riwayat ini tidak benar. Akhirnya sebagian mengatakan riwayat jelas. Akhirnya Sayyidina Umar membawa, sebelum masuk Islam, anak kecilnya dibawa ke tengah padang pasir. Anak kecil diajak bapaknya jalan-jalan kan seneng. Oh, mau nyantai, lari-lari padang pasir. Enggak di rumah, tok. Nah, sampai di padang pasir, Sayyidina Umar gali, dalam. Naik dari atas, naik ke atas, jenggotnya kan kotor begitu. Jenggotnya kotor berdebu. Anak kecil lucu sambil ngomong, abah, jenggotmu kotor, abah. Sambil dibersihkan. Setelah membersihkan begini apa? Sayyidina Umar bin Khattab memegang sang anak dan dimasukkan ke liang lahat dan dikubur hidup-hidup. Ayo, enggak tersentuh hatinya, kasarnya seperti ibu. Suami ibu enggak sampai sekasar itu kan? Enggak kan? Artinya masih enggak ada sejatuh. Tapi lihat, Sayyidina Umar di saat kenal Al-Qur'an, mendengar suara Al-Qur'an dikumandangkan oleh Sayyidah Khafsah adiknya, maka kemudian saya ada dia punya adik namanya Khafsah juga dan punya putri namanya Khafsah. Di saat mendengar Al-Qur'an dibacakan, mulai tersentuh hatinya. Kemudian setelah itu masuk Islam. Dan setelah masuk Islam, menjadi lembut hati, sampai setelah menjadi seorang khalifah, lihat. Mestinya khalifah hanya menjadi seorang khalifah, diktator kasar. Tapi menjadi orang yang sangat lembut di saat menjadi khalifah. Biasa ditemukan oleh para sahabat Nabi Sayyidina Umar itu dengan anaknya gulat gulung-gulung. Kuyonan dengan anak-anaknya. Gulat gulung-gulung begitu di tanah. Sampai para sahabat Nabi mengatakan, ya khalifah, enggak pantas kau seperti itu sebagai seorang khalifah. Masa khalifah gulat sama anaknya di depan rumah, di halaman rumah, sampai gulat-gulat. Sayyidina Umar mengatakan, man lam yarham bi ahlihi la yabhar la yarham bi ummatihi. Kalau orang tidak bisa bi ra'iyatihi, kalau orang tidak bisa punya kasih sayang dengan anak-anak dan saudaranya, maka dia tidak akan punya kasih sayang dengan rakyat. Dan benar Sayyidina Umar penuh kasih sayang, sehingga sebagai seorang pemimpin tidak pernah puas dengan informasi yang diberikan oleh orang-orang dipercaya. Kadang beliau datang sendiri melihat keadaan di masa. Makanya ini himbauan kepada semua, jadilah kayak Sayyidina Umar. Biarpun Anda sudah menyerahkan tugas kepada siapapun, apa sih salahnya untuk ngontrol? Menyerahkan tugas sampai Sayyidina Umar menemukan seorang wanita yang menangis kelaparan. Orang yang seorang perempuan sampai dikisahkan Sayyidina Umar bin Khattab begitu lembutnya. Ada seorang perempuan mau melahirkan. Kemudian Sayyidina Umar lagi berjalan menemukan di sebuah perkemahan atau rumah gubuk perempuan mau melahirkan begitu. Akhirnya Sayyidina Umar pulang manggil istri beliau. Istri beliau adalah putri Sayyidina Imam Ali Ummu Kulthum. Setelah dibawa ke situ, ditolonglah perempuan itu. Setelah ditolong perempuan itu, Sayyidina Umar kan memanggil istri beliau Ummu Kulthum. Kemudian Ummu Kulthum membangun lagi. Perempuan itu tidak menduga kalau itu Sayyidina Umar bin Khattab. Tidak mengira kalau ini adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Dan juga tidak mengira kalau ini adalah cucunya Rasulullah. Ini adalah putrinya Imam Ali bin Abi Thalib. Akhirnya betul. Setelah dipanggil, ya khalifah, kaget, ini khalifah. Jadi sampai urusan kelahiran dipikirin sama beliau. Kelahiran, sampai ada perempuan yang macam-macam ini kejadian. Sampai ada perempuan anak seorang perempuan muda yang ibunya ngajari untuk nyampur susu dengan air. Seorang anak bertahan, jangan ibu, khalifah Umar melarang. Kata ibunya, khalifah di mana nak? Gak ada, khalifah gak dengar, gak apa-apa, yuk dicampur. Sebab kalau gak kita campur, kita gak bisa jual. Sebab harganya mahal kalau masih asli murni. Jangan bu, biarpun Sayyidina Umar tidak melihatkan, Allah melihat. Sayyidina Umar lagi turba, turun ke bawah ngelihat keadaan umat ini. Sayyidina Umar dengar perbincangan itu di samping rumahnya. Ada seorang perempuan mau nuker, mau nyampur susu dilarang oleh anaknya. Lihat. Sampai derajat begitu kasih sayangnya, pengen tahu keadaan umatnya. Sehingga ditandai itu rumah. Tandai rumah, pulang ke rumahnya, dipanggil anaknya, Asim, ada Abah. Di sana ada sebuah rumah kecil, di gubuk itu ada seorang perempuan muda, dan dia punya seorang ibu, dia fakir. Dia datang ke sana, untuk apa ya Abah? Kalau perempuan itu belum punya suami, kamu pinang dan jadikan istrimu. Enggak ngelihat cantik, enggak cantik. Didatangi oleh Asim, kaget keluarganya wanita ini. Rupanya Sayyidina Umar mendengar, malu dia. Tapi ternyata dipinang, jadi menantunya Sayyidina Umar anak perempuan itu. Sampai nanti akhirnya punya keturunan orang hebat, manusia hebat, khalifah yang sangat adil. Nanti ke depan punya keturunan Umar bin Abdul Aziz, dari situlah, dari perempuan yang jujur. Makanya kejujuran, keharoman itu menjadikan anak-anakmu nanti enggak baik. Maka untuk menjaga kehalalan, kebersihan rezeki akan menghadirkan cucu-cucu apa keturunan yang hebat nanti. Makanya jaga makananmu wahai para istri. Jaga apa yang kau makan selama ini. Jauhi daripada kemaksiatan agar muncul anak-anak yang baik seperti Umar bin Abdul Aziz. Ini saja wallahu a'lam bissawab. Cukup insyaallah. Kajian muslimah dengan Umi Kamis nanti pukul 9, Kamis depan 11 Ramadan di aula bawah Masjid Syiarul Islam Kuningan. Kami informasikan kepada semuanya di aula bawah Masjid Syiarul Islam Kuningan pukul 9 WIB 11 Ramadan. Kemudian buka puasa bersama Jumat sore 19 Ramadan. Jumat sore buka bersama di sini. Dimulai pukul 6, ada zikir-zikir, ada sedikit tausiah, dilanjut seperti acara kita sore, dilanjut langsung di halaman ini. Kita buka bersama di sini tanggal 19 Ramadan sampai maghrib berjamaah, disambung dengan sholat traweh berjamaah pendek tapi enggak ngebut. Kemudian setelah itu selesai. Jadi mohon bisa menghadiri acara buka bersama rutin tahunan ya. Insyaallah. Pukul 16 ya, bukan jam 4 sore ya. Jam tadi kalau jam 6 sore. Jam 6 sore sudah kenyang, berarti enggak dimakan nanti. Jam 4 sore ya. Dan ini adalah buka bersama insyaallah. Informasi buka bersama. Kemudian masalah yang lainnya pendaftaran santri, mohon cari informasi pendaftaran santri dan pembangunan, mohon Dan hari ini ada yang duduk di sini, jangan nunggu kalau sudah banyak ngomong. Ada duduk di sini, sekali boleh ngomong langsung duduk di sini anak-anak untuk menunggu bagi siapapun yang ingin bergabung untuk pembangunan pondok pesantren sama pembebasan tanah. Tidak usah ragu-ragu. Langsung saja nanti ada anak putri di sini yang duduk untuk mendaftar namanya. Saya akan membantu pembayaran tanah dan sebagainya. Dan putra ada di sini insyaallah. Dan niatkan sudahlah. Biarpun duitnya masih besok atau minggu depan. Yang penting niat di dalam hati jangan ditunda. Saya pengin bolong tabungan saya. Oh, saya pengin. Langsung saja tulis nomor teleponnya nanti. Bismillah. Itu aja, jangan ragu-ragu. Ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adhibna. Wa ansurna wa la tahdulna. Wa afina wa la tumridna. Wa akribna wa la tuhinna. Wa athirna wa la tuthirna alayna. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, kami mohon jaga lidah kami ya Allah. Jaga lidah kami ya Allah. Jaga lidah kami dari mengucapkan kalimat yang tidak engkau ridhai. Jaga lidah kami dari menjadi sebab permusuhan orang ya Allah. Dari mengucapkan kalimat yang menjadi sebab permusuhan di antara kami. Ya Allah, jadikan lidah kami adalah lidah yang senantiasa berzikir. Jadikan lidah kami yang senantiasa mengucapkan kalimat kebenaran. Jadikan lidah kami yang selalu mengajak orang untuk berbuat baik. Jadikan lidah kami yang mengajak orang untuk menghentikan kemungkaran. Kami mohon ya Allah, jaga kehormatan kami. Jaga kemuliaan kami di bulan Ramadan ini. Jauhkan kami dan anak keturunan kami dari zina. Jauhkan kami dari melampiaskan syahwat dengan cara yang haram. Jauhkan kami ya Allah, anak-anak kami dari zina, dari lesbi dan homo yang rendah itu ya Allah. Ya Allah, kami mohon buka pintu halal untuk kami dan anak-anak kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, bencikan kami kepada kehinaan itu. Dan jangan sampai ya Allah ada di antara kami ya Allah menikmati kebusukan dan kehinaan. Kami mohon dan siapapun yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina. Kami mohon ya Allah, wahai Zat yang Maha Kasih. Kami mohon ya Allah, wahai Zat yang Maha Mulia. Muliakan hamba-hambamu itu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina. Dengan tobat ampuni mereka, bencikan kepada zina. Dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia. Dan tutup aib mereka di akhirat sehingga tidak kau siksa lagi ya Allah. Dan jauhkan kami dari muqaddimah zina. Dan kami mohon syahwat kami jaga ya Allah. Jangan sampai kami biasa melampiaskan syahwat dengan yang haram ya Allah. Kami mohon buka pintu halal untuk kami dan cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah. Ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada kami ya Allah umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Ampuni kami, orang tua kami dan guru-guru kami semua ya Allah. Dan kami mohon siapapun ya Allah yang tersinggung perasaannya oleh kalimat-kalimat yang kami sampaikan ya Allah, itu semata-mata karena kelemahan kami, kesalahan kami ya Allah. Jangan kau hukum mereka dengan benci dengan kebenaran. Kami mohon siapapun yang tersinggung perasaannya oleh kalimat kami, kami mohon ya Allah angkat derajat mereka, gantilah dengan segala kebaikan. Jangan kau jadikan mereka benci kepada kebenaran ya Allah. Dan ampuni kami, ampuni lidah kami ini ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, semua yang berjuang di sini, Engkau Maha tahu siapa mereka yang berjuang ya Allah. Berikan kepada mereka semua ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Berikan kepada mereka semua ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Dan berikan kepada mereka semua kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri mereka dan keluarga mereka. Dan kirimkan ke tempat ini ya Allah berjuang-berjuangmu yang tulus dan ikhlas ahli surgamu ya Allah. Yang berjuang hanya karena ingin kau lihat ya Allah. Yang berjuang hanya karena ingin mendapatkan kemuliaan di hadapanmu ya Allah. Orang tulus dan ikhlas ahli surgamu ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Engkau Maha tahu tentang hajat kami di pondok ini ya Allah. Engkau Maha tahu hajat kami. Kami mohon ya Allah kabulkan hajat kami semua. Dan kabulkan hajat kami ya Allah. Hajat pribadi-pribadi kami semua ya Allah. Kabulkan hajat kami semua. Hajat keluarga kami ya Allah. Hajat pesantren ini ya Allah. Hajat umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon berikan kepada kami ya Allah. Yang sempit rizki, lapangan rizki. Kelapangan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang telah meninggal dari keluarga kami ampuni mereka ya Allah. Yang punya hutang mudahkan dalam membayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami ya Allah husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah jadikan ucapan kami di akhir hayat kami adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Habibna fulhatim Fatiha. Fatiha al-Syahadah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Malikal yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Bidawfiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.